Konsultasi Syariah. Adakah malaikat Izrail? Pertanyaan. Apa benar tidak ada malaikat yang bernama Izrail? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bagian dari prinsip yang penting untuk selalu kita perhatikan, tidak boleh berbicara masalah gaib kecuali ada bukti dari wahyu. Tanpa bukti wahyu, kita termasuk berbicara atas nama Allah tanpa dalil. Dulu musyrikin meyakini bahwa malaikat itu berjenis kelamin wanita. Allah mengingkari keyakinan ini karena mereka tidak punya bukti dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Ar-Rahman sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 19. Ketika kita berbicara tentang malaikat tanpa dalil, Allah akan catat keyakinan itu dan kelak di hari kiamat kita akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban. Adakah malaikat Izrail? Kita meyakini adanya malaikat pencabut nyawa, malaikat maut. Dan ini bagian dari akidah kaum muslimin yang Allah ajarkan dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan proses kematian hamba yang beriman. Beliau mengatakan, yang artinya, kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam. Dia duduk di samping kepalanya dan mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Yang menjadi pertanyaan, apakah malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa itu bernama Izrail? Nama yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis untuk malaikat pencabut nyawa adalah malaikat maut. Sementara nama Izrail ditegaskan para ulama ahli hadis tidak didukung oleh dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Dalam akidah Tohawiyah dinyatakan, kami beriman dengan malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa seluruh alam. Dalam catatan kaki akidah Tohawiyah, Imam Al-Albani menyatakan, nama ini, yaitu malaikat maut, itulah nama yang ada dalam Al-Quran. Sementara nama Izrail yang terkenal di masyarakat tidak ada dasarnya. Ini adalah nama yang bersumber dari berita Israiliyat, Takhrij atau Hawiyah. Demikian pula yang disampaikan Imam Ibn Utsaimin tentang malaikat kematian, tidak ada dalil yang sahih mengenai nama Izrail. Nama yang benar adalah malaikat maut, sebagaimana yang difirmankan Allah yang artinya, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian. Dan tidak terdapat riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nama malaikat ini adalah Izrail. Liqa bab al-maftuh. Seperti itulah sikap yang diajarkan para ulama. Mereka menggunakan nama seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan menghindari istilah yang tidak didukung oleh dalil. Setidaknya, kita bisa menjamin bahwa keyakinan kita tentang malaikat pencabut nyawa adalah keyakinan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Demikian, Allahu A'lam.